Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pada pelajaran kita pekan kemarin atau yang telah lewat, kita sudah memasuki pelajaran ke-13 dan sampai kepada poin yang ketiga malam ini insyaallah. Dan sempat poin ketiga ini dijadikan PR ya. Nah, silakan dibaca nomor 1. Kita periksa PR yang antum buat. Bergantian, pegang pakai mic. Ya Maryamu ata'rifu rokma hataf. Hatafu al mudiratu. Ya Maryamu itu berarti yang diajak bicara perempuan orang kedua. Gitu ya. Perempuan orang kedua berarti anti. Anti itu ya, itu anti, barisannya anti. Berarti fiilnya apa makanya? Ata'rifina. Naam, ahsanta. Ata'rifina. Ya Maryamu ata'rifina rokma hatafu hatifi mudofile hatifi hatifil mudiroti hatifil mudiroti oh mudiroti hatifil mudiroti. Naam, artinya gitu. Wahai Maryam, apakah engkau mengerti rokma nomor nomor telepon ibu kepala sekolah. 6. Ahsantum. Ya Maryamu ata'rifu rokma hatifil mudiroti. Wahai Maryam ata'rifina, apakah engkau tahu atau mengenal nomor telepon ibu kepala sekolah? 6. Ya, lanjutkan. يدخلون الطلاب الفصل قبل دخول المدرس. Apa jawaban yang benar? يدخلوا الطلاب الفصل قبل دخول المدرس. نعم. يدخلوا الطلاب الفصل. يدخلوا makanya tanpa wawu dan nun ya, makanya يدخلوا aksenta. Artinya apa? Para pelajar akan masuk kelas sebelum masuknya guru. 6. Nomor 3. At-tabibatu yukhrijuna minal mustashfa fi sa'atil wahidati. Menjadi at-tabibatu yukhrijuna yukhrijuna minal mustashfa yukhrijuna. At-tabibatu yakhrujna minal mustasfa fi sa'atil wahidati. Dokter-dokter perempuan keluar dari rumah sakit pada jam 1. 6. Aksanta. Nomor 4. Yajlisuna talibatu al-jadidi fil fas. Dibaca yang benar aja ya. Langsung bacaan jawabannya aja langsung. Biar enggak membingungkan. Langsung jawabannya. Nomor 4 apa jawabannya? Yajlisuna. Atau libatu itu muannas, jamak muannas. Jalasat. Pakainya mudhari. Jalasa. Kalau jalasat madi, tapi kita sekarang semuanya mudhari. Fi'il mudhari. Tajlisina untuk yang diajak bicara, untuk orang kedua. Ini orang ketiga nih, ceritakan. Tajlisi at-talibatu. Tajlisu at-talibatul jadidi al-jududu. At-talibatul jududu. Sifatnya al-jududu. Tajlisu at-talibatul jududu fil sofal akhiri. Fis sofil akhiri. Para siswi yang baru duduk di sof terakhir. 6. Tajlisu berarti makai tajlisu ya. Tajlisu talibatul jududu fi sofil akhiri. 6. Fiilnya masih pakai mufrad, maksudnya tidak bersambung dengan fa'il. Tajlisu talibatu, tajlisu talibatani, tajlisu talibatu. Seperti di mudakar juga kita ngucap begitu. Yajlisu talibu, yajlisu at-talibani, yajlisu tulabu. Fiilnya tanpa bersambung dengan fa'il. 6. Kapan fiilnya bersambung dengan fa'il? Ketika di belakangnya enggak ada fa'il. Kali ini kan belakangnya ada fa'il. Yajlisu talibu, yajlisu talibani, yajlisu tulabu. Kalau belakangnya enggak ada fa'il, maka fa'ilnya nempel dengan fi'il, maksudnya mustatir atau bersambung, mutasil. Seperti kita ngucap at-talibu yajlisu, at-talibani yajlisani, at-tulabu yajlisuna. Nah, itu baru ketika seperti itu fi'ilnya diberi fa'il, bersambung dengan fa'il fi'ilnya. Karena ketika itu fi'il dan fa'il sebagai khobar, iya kan? Karena ketika itu jumlahnya berupa jumlah ismiyah, kalipatnya kalimat yang diawali dengan isim, disebut jumlah ismiyah. Berbeda kalau jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah itu berarti kalimat yang diawali oleh fi'il. Kalau jumlahnya fi'liyah, maka setelah fi'il harus fa'il. Kalau jumlah fi'liyah berarti setelah fi'il, fa'il, muncul fa'il gitu ya. Fa'ilnya bisa mustatir, bisa juga baris. Mustatir seperti fa'ala, itu mustatir huwa. Atau kalau baris berarti fa'altu. Atau kalau mudhari' yaf'alu berarti mustatir yaf'alu. Kalau baris yaf'alani yaf'aluna itu baris. Nah, cuman ketika fa'ilnya mustatir yaf'alu huwa, huwa kan harus mengganti. Siapa yang diganti? Enggak ada diganti kan? Berarti ketika itu harus dimunculkan fa'ilnya. Enggak boleh mustatir ketika jumlah fi'liyah. Berarti apa? Yaf'alu Muhammadun kadza. Yaf'alani kadza, dua orang melakukan ini, itu boleh. Kalau yaf'alani kadza sudah ada fi'il, ada fa'il, fa'ilnya alif. Yaf'aluna kadza, ada fi'il, mana fa'ilnya? Wawu, kan itu. Tapi kalau yaf'alu kadza, mana fa'ilnya? Enggak ada kan? Yaf'alu kadza, fa'ilnya enggak ada di situ. Kita katakan mustatir pada yaf'alu. Nah, sekarang kembalinya ke siapa yaf'alunya? Karena kita belum menceritakan siapapun. Kalau kita sudah menceritakan Muhammadun yaf'alu kadza, berarti benar. Fa'ilnya mana yaf'alu? Mustatir huwa, kembali ke siapa? Ke Muhammad, kan itu. Tapi ini jumlah ismiyah jadinya, bukan fi'liyah. Ketika kita mengucap Muhammadun yaf'alu kadza, Muhammad melakukan ini, berarti jumlah apa namanya? Ismiyah. Dan yang kita inginkan tadi contoh untuk jumlah fi'liyah kan. Berarti jumlah fi'liyah jumlah fi'il dan fa'il. Maka kalau kita bikin tasrifan yang menurun ke bawah, yaf'alu Muhammadun, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu Aisyatu, taf'alani, yaf'alna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu. Itu semuanya ada fa'ilnya, kecuali yang ada fa'ilnya mana tadi yang maafan, semuanya fa'ilnya ada baris. Kecuali yang dohir cuman yaf'alu dan taf'alu. Yaf'alu Muhammadun sama taf'alu Aisyatu. Nah, berarti dalam tasrifan itu semuanya bisa dijadikan jumlah apa? Fi'liyah. Diulang jumlah fi'liyah tasrifan ini. Yaf'alu Muhammadun, yaf'alani. Kalau yaf'alu Muhammadun mana fa'ilnya? Muhammad kan? Yaf'alani mana fa'ilnya? Yaf'aluna mana? Yaf'alu mana fa'ilnya? Taf'alu Aisyatu. Taf'alu Aisyatu mana? Taf'alu Aisyatu. Aisyah fa'ilnya. Taf'alu Aisyatu. Taf'alani. Taf'aluna. Naam. Taf'alina. Taf'alani. Taf'alna. Nun. Taf'alna nun. Af'alu. Af'alu. Mustatir. Ana. Wujuban. Naf'alu. Nahnu. Naam. Berarti pada badal mudhari' fa'il yang tadi, tasrifan tadi, fa'il yang dohir dua, yaitu yang berisannya huwa, hiya, yaitu yaf'alu mahmadun sama taf'alu aisyatu. Yang mustatir wujuban ada tiga. Taf, yang itu anta kan, taf'alu, fa'ilnya anta. Taf'alu anta, taf'alani alif, taf'aluna wawu kan itu. Sama ana nahnu, berarti af'alu, fa'ilnya mustatir ana. Naf'alu, mustatir nahnu. Itu namanya jumlah fi'liyah yang tadi ya. Jadi jumlah yang diawali dengan fi'il kemudian fa'il. Yang tasrifan tadi kita bikin jumlah ismiyah. Bisa yaitu kita sebut dulu isimnya. Muhammadun yaf'alu Muhammad atau talibun. Talibun yaf'alu, talibani yaf'alani, talibuna yaf'aluna atau tulabu yaf'aluna. Talibatun taf'alu, talibatani taf'alani. Talibatun yaf'alna. Sekarang anta berarti kan. Kalau anta anta taf'alu. Antuma taf'alani. Enggak kita bilang apa atau libu taf'alu. Itu salah. Karena ini kan mukhatab yang kita sekarang ceritakan. Berarti anta taf'alu, antuma taf'alani, antum taf'aluna, anti taf'alina, antuma taf'alani, antunna taf'alna, ana af'alu, nahnu naf'alu. Ini namanya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Jadi kalau di tasriparan yang biasa kita baca, kita bikin jumlah fi'liyah tadi. Kita bikin jumlah ismiyah yang barusan. Nah, itu anunya. Nah, kalau yang tadi fa'ilnya bentuknya mufrad mutsana jamak, itu yang bentuknya jumlah apa? Yang fi'ilnya tetap satu berubah fa'ilnya bentuknya jumlah yang Muhammadun yaf'alu Muhammadun yaf'alu Muhammadani yaf'alu Muhammaduna jumlah apa namanya fi'liyah taf'alu Aisyatu taf'alu Aisyatani taf'alu Aisyatun itu jumlah fi'liyah. Jadi ketika jumlah fi'liyah boleh fi'ilnya satu yang berubah cuman fa'ilnya, bahkan harus itu enggak harus fi'ilnya satu. Maksudnya satu di sini tidak boleh bersambung dengan fa'il. Tidak boleh kita katakan yaf'alani Muhammadani, yaf'aluna Muhammaduna, enggak boleh. Tapi kita harus mengucap yaf'alu Muhammadun, yaf'alu Muhammadani, yaf'alu Muhammaduna. Ya, insyaallah mengerti ya. Ya, silakan dilanjutkan. Aina tadhhabuna ya ikhwanu? Kemana kalian pergi wahai saudara-saudaraku, wahai saudara-saudara. Nam, Hasanta nomor 6. Uhtitat durusu fil madrasati tsanawiyyati. Saudariku belajar di sekolah lanjutan tingkat atas. Nam. Ukhti tadrusu ya. Nomor 7. Madza taktubina ya banati? Ya madza taktubna ya banati? Naam, ahsanta. Taktubna. Apa yang kalian tulis? Taktubna karena dia ngajak bicara orang kedua. Ya wahai para anak perempuanku. Dari taktubina, taktubani, taktubna. Kan orang kedua kan ini. Cirinya apa orang kedua? Ada ya. Ya banati, wahai anak-anakku. Berarti ini orang kedua kita ngajak bicara orang lain. Cirinya gitu. Ada ya di situ. Ya, terus artinya tadi apa yang kalian tulis? Apa yang kalian tulis, wahai anak-anakku? Nah, nomor 8. Mada ta'kulu ya Abbasu? Apa yang engkau makan wahai Abbas? Naam, ahsanta. Ta'kulu. Mada ta'kulu ya Abbasu? Apa yang kamu makan wahai Abbas? Makanya ta'kulu. Karena anta ta'kulu. Mada ta'kulu. Ya. Sembilan. Nahnu nasrabu qahwata kulla sobahi. Naam, artinya? Apa kami tadi? Nasrabu apa asrabu? Nasrabu. Ya, nasrabu. Kami kami minum kopi setiap pagi. Naam. Aksantum. Nomor 10. Jawabannya aja langsung. Sayarji'u abi minar riyadi fil usbu'il qodami. Qodimi. Qodimi. Naam. Artinya? Bapak akan kembali. Bapakku akan kembali. Bapakku akan kembali dari Riyadh pada subuh. Pada pekan, pekan besok. Oh, pada pekan besok. 6. Sayarji'u abi minar Riyadi fil usbu'il qadimi. Akan datang bapakku dari Riyadh pada pekan besok. Abi di situ sebagai fa'il. Sayarji'u, yarji'u di situ fi'il mudhari'. Mana fa'ilnya? Abi. Mana domanya? Kelihatan? Domanya di situ muqaddaro, tidak kelihatan diperkirakan sebab bersambung, karena isimnya bersambung dengan ya mutakalim, jadi domanya nggak kelihatan. Ngikuti harokat ya mutakalim abi, sehingga dikatakan abi itu marfu sebagai fa'il, tanda rafa'nya doma muqaddaro, doma yang diperkirakan, doma yang tidak kelihatan. Nah, nomor 4, poin 4, ta'ammal mayali, perhatikanlah berikut ini. Yadhabu ya harful mudhara'a. Ya adalah huruf mudhara'a. Maksudnya huruf yang menunjukkan dia itu fi'il mudhara'. Ditambah dahaba. Dahaba itu apa? Huruf asli fi'il. Huruf asli fi'il itu dahaba. Ditambah domir mustatir. Isimnya, domir mustatir itu isimnya berarti. Dalam bahasa Arab ada yang namanya huruf, ada yang namanya isim dan fi'il kan? Itu. Nah ini yadhabu ini ada isimnya, mana isimnya? Domir mustatir. Karena yadhabu di situ semuanya kata itu untuk fiil semua. Da, ha, ba itu semuanya untuk fiil. Nah, kemudian yadhabuna, ya huruf mudhara', harful mudhara'. Ditambah dahaba. Dahaba as fiil, asli fiil semuanya. Ditambah wawu, fa'il, wawu sebagai fa'il. Des domir mutasil. Domir mutasil fi mahli raf'in. Kalau dulu sempat kita bahas tabir tentang domir-domir ya. Ada lambang wawu kan waktu itu. Itu lambang wawu, lambang nun, lambang alif, lambang ya. Itu sebagai apa? Domir mutasil. Maksudnya domir yang bersambung. Domir mutasil, domir yang bersambung. Domir bersambung bisa kedudukannya fa'il, bisa mau objek. Kalau yang wawu, alif, nun itu kedudukan sebagai fa'il. Kalau yang ka, kuma, kum, ha, hu, itu sedudukannya sebagai objek. Dorobahu, dorobahuma, itu sebagai objek. Kalau ini yang fa'alu atau yaf'aluna, sama fa'alu, yaf'aluna, semuanya wawu, itu sebagai fa'il. Pada fi'il madhi kita mengucap fa'alu, pada fi'il mudhari' mengucap yaf'aluna, atau pada fi'il madhi kita mengucap dhahabu, pada mudhari' mengucap apa? Yadhabuna. Berarti sama-sama fa'il wawunya kan. Pada madi dan mudhari sama-sama sebagai fa'il. Artinya juga artinya sama. Wawu jama'ah yaitu mereka. Artinya mereka. Nun alamatur raf'i. Nun alamat untuk ropa. Ropa. Maksudnya ketika dia ropa tandanya nun. Ketika mansub nunnya hilang. Ketika majzum nunnya hilang. Seperti isim. Ketika marfu tandanya apa? Doma. Ja'a Muhammadun. Ketika mansub tandanya apa isim? Fathah kan? Ra'itu Muhammadan. Ketika majrur tandanya apa? Kasro marortu bi Muhammadin. Fi'il juga sama mengalami tadi, mengalami marfu, mansub dan majzum. Bedanya nanti di majzum sama majrur. Majrur khusus untuk fi'il, majrur khusus untuk isim. Kalau mansub, kalau majzum khusus untuk fi'il ya, bedanya di situ. Nah, sehingga kita bisa mengucap lan yadhabu atau lam yadhabu. Nunnya hilang. Karena ada perangkat nasab dan jazm. Tadhabu sekarang, tadhabu, ta harful mudhara'ah. Dahaba, fi'ilnya. fa'ilnya domir mustatir. Pada tadhabu mana domir mustatirnya? Apa takdirnya maksudnya? Apa yang kita perkirakan di situ? Satu anta, bisa enggak selain anta? Hiya juga bisa. Nah, itu. Bisa anta, bisa hiya. Kenapa kita bisa mentakdirkan dua? Karena konteks kalimatnya tidak menentukan salah satunya. Tapi kalau kita bikin kalimat Aisyatu tadhabu, mana domir mustatirnya? Hiya. Hiya enggak boleh anta. Kalau kita bikin kalimat ya Muhammadu tadhabu tadhabul an, mana domir mustatirnya? Anta. Nah, itu ya. Ketika ada konteks kalimat yang menentukan dia itu ke mukhatab atau kepada ghaiba, maka domirnya ke situ keluarnya. Takdirnya ke situ. Kalau ini kita bisa takdirkan tadhabu, takdirnya hiya, boleh juga takdirnya anta. Nah, mustatir. Kenapa disebut mustatir? Karena tidak terlihat, diperkirakan. Sebab ta di situ huruf mudhara', dal, ha dan ba semuanya huruf nuk fi'il. Enggak ada untuk fa'il yang ada kan di situ. Nah, itu kita katakan mustatir karena enggak ada tanda sedikit pun untuk fi'ilnya, untuk fa'ilnya. Yadhabna, ya harful mudhara'. Ditambah dhahaba, ditambah na sebagai fa'il, nun bukan na, nun sebagai fa'il. Kalau seperti ini kita ngucap nun, jangan na. Kalau na itu yang panjang, na yang akhirnya alif kita ngucap na. Nah, itu kali ini nun. Nun sebagai fa'il. Itu. Berarti yadhabna fa'ilnya mustatir atau baris? Baris itu kelihatan. Kelihatan. Berarti baris fa'ilnya nun ya. Nah, kita perlambat ini supaya antum mutkin tentang fi'il mudhara' ya. Karena ini jadi bekal untuk fi'il-fi'il yang lainnya yang sama dengan mudhara'nya maksudnya. Sekarang tadhabuna ta harful mudhara', huruf mudhara', huruf yang menunjukkan dia itu fi'il mudhara'. Dhahaba fi'ilnya, maksudnya lafat dal, ha dan ba itu lafat untuk fi'il. Lafat asli untuk fi'il. Wawu fa'il. Nah, itu domir mutasil, domir yang bersambung wawu sebagai fa'il. Nun alamat rofa. Alamat rofa. Nah, ketika mansub kita ucap lan tadhabu. Ketika majum lam tadhabu. Nunnya hilang. Itu maksud alamat rofa. Nah, artinya apa tadhabuna? Apa artinya? Kalian sedang pergi atau akan pergi. Itu artinya kalian sedang pergi atau akan pergi. Ini untuk fi'il mudhari', artinya sedang atau akan. Nah, kalau yang di atas tadhabu apa artinya? Tadi lupa ngertikan sih. Tadhabu apa artinya di atas tadhabuna? Kamu akan pergi atau dia akan pergi? Dia perempuan ya. Yadhabna apa artinya? Mereka perempuan akan atau sedang pergi. Sedang atau akan pergi. Tadhabu apa artinya? Nah, kamu perempuan, kamu laki-laki atau dia perempuan? Kamu laki-laki atau dia perempuan? Nah, akan atau sedang atau akan pergi. Yadhabuna yang atasnya lagi, apa artinya? Mereka yaitu para laki-laki sedang atau akan pergi. Yadhabu. Dia, nah, dia laki-laki akan atau sedang pergi. Nah, kita lanjutkan. Tadhabina. Ta harful mudhara', ta huruf mudhara', ditambah dhahaba, ditambah ya, ini disebut ya mukhotobah. Mukhotobah itu yang diajak bicara. Kalau mukhotob yang diajak bicara laki-laki, kalau mukhotobah yang diajak bicara perempuan. Itu seperti dorib dan doriba. Dorib itu pemukul laki-laki, kalau doriba pemukul perempuan. Kalau kita baca sukun, kalau kita baca lanjutan, dihidupkan doribun, doribatun, gitu kan. Sama ini juga ya mukhotobatun kalau kita lanjutkan. Kalau kita membaca waqaf ya mukhotoba. Nah, jadi ya di situ ya mukhotoba artinya ya yang menunjukkan fa'il yang dia itu sedang kita ajak bicara. Perempuan. Sehingga diartikan apa ya di situ? Hah? Diartikan apa? Artikan ya. Kamu, dengan kamu perempuan kan? Tadhabina, kamu perempuan sedang pergi. Itu kamu diartikannya ya, ya. Di situ kamu perempuan sedang pergi. Nah, nun alamat rafa, kita bisa mengucap lam tadhabi atau lan tadhabi, nunnya hilang. Berikutnya Tadhabna, ta harful mudara'a. Kemudian nun sebagai fa'il. Sebagai fa'il. 6. Apa artinya tadhabna? Kalian perempuan. Nah, kalian perempuan sedang atau akan pergi. Kalau yadhabna, mereka perempuan. Berarti kalau mereka pakainya ya huruf mudara'nya, kalau kalau yang kalian makanya ta huruf mudara'nya. Nah, berikut ya. Ana adhabu sekarang. Hamzah huruf mudara'. Ditambah dhahaba, ditambah dhamir mustatir. Dhamir mustatir di sini apa takdirnya, apa perkiraannya? Ana. Naam. Aku sedang atau akan pergi. Nadhabu. Nadhabu di situ nun huruf mudara'. Ditambah dhahaba, ditambah dhamir mustatir. Apa takdirnya? Nahnu. Naam. Barakalafikum. Coba dibaca bareng dulu. Yadhabu berurutan tasrifnya. Setelah itu kita masukkan fi'il yang lain. Fi'il yang ainnya fathah, ainnya doma, ainnya kasro. Sama perubahannya. Perubahan maksudnya ke mulugawi, ke bawah ya. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna gitu. Ya, mulai baca. Bismillah. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Tadhabu, tadhabani, yadhabuna. Nah, yang sama dengan yadhabu yaftahu, coba masukkan yaftahu. Sekarang berubah yang mudoreknya doma, yaktubu. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Taktubu, taktubani, yaktubuna. Taktubu, taktubani, yaktubuna. Taktubina, taktubani, yaktubuna. Taktubuna, taktubu. Sekarang yang yakhruju, yang doma satu lagi. Yakhruju. Sekarang yang yajlisu. Sekarang masuk ke al-kalimatul jadidatu ya. Al-kalimatul jadidatu. Dibaca al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Kosakata baru. Kosakata baru. Sayyaratul ujrati. Sayyaratul ujrati. Apa artinya? Mobil sewa. Ujrati sewa, mobil sewa. Maksudnya boleh taksi, boleh lainnya. 6. Sofun sufufun. Sofun sufufun. Artinya? Barisan. 6. Akhirun. Akhirun. Artinya? Arisan akhir. 6. Ya, kita baca. Ad-darsul ada pertanyaan, ada pertanyaan sebelum kita baca ini? Masih ada waktu 10 menitan ke depan. Kalau ada pertanyaan kita lanjutkan. Ad-darsur rabi'a asyara. Ad-darsur rabi'a asyara. Pelajaran yang ke-14. Pelajaran yang ke-14. Man bil babi. Man bil babi. Siapakah yang di pintu? Siapakah yang di pintu? Ana talibun jadidun. Ana talibun jadidun. Saya siswa baru. Saya siswa baru. Udkhul masmuka. Udkhul masmuka. Masuklah. Masuklah. Siapa namamu? Siapakah namamu? Nah, di sini ada fi'il amr ya. Udkhul fi'il amr. Kalau yang setelah yang telah kita ambil fi'il madi, fi'il mudhari' kan? Sekarang fi'il amr. Fi'il amr itu harokat ainnya sama dengan fi'il mudhari'. Ain, ain kalau kita ngucap yaf'alu itu ada ain kan di situ? Yaf'alu atau yaf'ulu atau yaf'ilu. Berarti ainnya kadang fathah, kadang doma, kadang kasro. Begitu juga pada fi'il mudhari', pada fi'il amr. Kalau ainnya doma, yaf'ulu, berarti fi'il amrnya uf'ul. Kalau yaf'alu, if'al. Kalau yaf'ilu, if'il. Contohnya misalkan, yaktubu, uktub. Yakhruju, ukhruj. Yaknusu, uknus. Yadkhulu, udkhul. Sekarang yang fathah. Yaftahu, iftah. Yadhabu, idhab. Apalagi yang fathah. Ya'lamu, i'lam. Yang kasrah, yajlisu. Terus apa? Yang kasrah. Yarji'u. Irji'u. Nah, barakallahu fikum. Itu. Jadi fi'il amr itu harakat ainnya mengikuti fi'il mudhari' ya. Karena itu menurut ulama kufi fi'il terbagi dua, yaitu fi'il mudhari' dan madhi, fi'il madhi dan mudhari'. Kenapa? Karena fi'il amr itu bagian daripada fi'il mudhari' yang huruf mudhari'nya dibuang kemudian dimajzumkan. Majzumnya tandanya sukun atau hilangnya nun. Kemudian karena majzum maka enggak bisa dibaca, maka ditatangkanlah, dipinjamlah hamzah wasal supaya bisa dibaca. Nah, kita lanjutkan. Ismi Humayun. Ismi Humayun. Namaku adalah Humayun. Namaku adalah Humayun. Humayuna kaifa taktubu hadal hadal isma? Humayuna kaifa taktubu hadal isma? Humayun, bagaimana engkau menulis nama ini? Humayun, bagaimana engkau menulis nama ini? Uktubhu ala hadihil waraqati. Uktubhu ala hadihil waraqati. Tulislah nama tersebut di kertas ini. Tulislah nama tersebut di kertas ini. Ya ustadzu, hahuna aqrabun. Ya ustadzu, hahuna aqrabun. Wai ustadz, di sini ada kalajengking. Wai ustadz, di sini ada kalajengking. Aqrabun fil fasli aina hiya? Aqrabun fil fasli aina hiya? Apakah di kelas ada kalajengking? Di mana dia? Apakah di kelas ada kalajengking? Di mana dia? Undur huna ya ustadzu. Undur huna ya ustadzu. Lihatlah di sini wahai ustadz. Lihatlah di sini wahai ustadz. Kenapa undur makanya? Bukan in, bukan indar, bukan indir. Karena mudoreknya, mudoreknya yang dulu ya, doma mudoreknya. Nah. Ya tahta maktabi hisyamin. Ya tahta maktabi hisyamin. Kalajengking itu berada di bawah meja hisyam. Kalajengking itu berada di bawah meja hisyam. Uktuluha ya ikhwanu. Uktuluha ya ikhwanu. Bunuhlah kalajengking itu wahai saudara-saudara. Bunuhlah kalajengking itu wahai saudara-saudara. Nah, ini tasrifannya uktul. Kalau kita mentasrif fi'il madhi dhahaba dhahaba dhahabu dan sampai selesai, atau mudhari' yadhabu yadhabani yadhabuna sampai selesai, ini tasrifannya fi'il amr, yaitu apa? Uktul, uktula, uktulu. Uktuli, uktula, uktulna. Nah, itu tasrifan lugawinya. Coba kita baca. Uktul, uktula, uktulu. Uktul, uktula, uktulu. Uktuli, uktula, uktulna. Uktuli, uktula, uktulna. Itu untuk yang ainnya doma, yang ainnya fathah. Iftah, iftaha, iftahu. Iftah, iftaha, iftahu. Iftahi, iftaha, iftahna. Iftahi, iftaha, iftahna. Nah, yang ainnya kasroh. Ijlis, ijlisa, ijlisu. Ijlis, ijlisa, ijlisu. Ijlisi, ijlisa, ijlisna. Ijlisi, ijlisa, ijlisna. Nah, itu yang atas sirpannya. Nanti insyaallah kita ulang untuk antum baca. Yang penting udah gambaran tahu dulu, nanti bisa dihafal atau langsung diminta baca. Barakallahu fikum. Qala bima naqtuluha. Dengan apa kami membunuh kalajengking itu? Dengan apa kami membunuh kalajengking itu? Uktulha bihidaika ya Hisyamu. Uktulha bihidaika ya Hisyamu. Bunuhlah dia dengan sepatumu wahai Hisyam. Bunuhlah dia dengan sepatumu wahai Hisyam. Nah, maksudnya injaklah ya. Uktulha artinya bunuhlah, tapi maksudnya injaklah. Kalau kita artikan injaklah, nanti jadi dikirain kota Layaktulu itu menginjak. Iya kan? Padahal kota Layaktulu itu bukan menginjak, apa artinya membunuh. Sehingga tetap kita artikan bunuhlah dia dengan sepatumu. Maksudnya injaklah. Amatat. Amatat. Apakah dia mati? Apakah dia mati? Nah, akrobun itu mu'annas ya. maka memakainya makainya apa? Fiilnya yang mustatirnya hiya. Fiil matat, mata, matat. Gitu kan? Kalau mata fa'ilnya huwa. Kalau matat mana fa'ilnya? Hiya gitu. Matat, mata. Kenapa makainya matat? Fa'ilnya kok hiya, mustatir hiya? Karena akrobu itu mu'annas. Mu'annas. Mana tanda mu'annasnya? Tanda mu'annasnya muqaddaro. Tidak kelihatan. Ada isim-isim yang tidak, atau dengan kata lain, tidak memiliki tanda mu'annas. Atau boleh kita katakan tanda mu'annasnya muqaddaro, tidak kelihatan itu. Seperti apa tanda mu'annasnya muqaddaro? Isimnya seperti apa yang tidak kelihatan? Yadun sebenarnya. Yadun ini mu'annasnya muqaddaro. Samsun juga. Itu mu'annas. Tidak kelihatan tanda mu'annasnya. Jahannam atau nar, itu ya, torik dan seterusnya, sangat banyak isim-isim yang tidak bisa katakan sangat banyak. Ada beberapa isim-isim yang dia itu mu'annasnya muqaddaro. Nah, tanda mu'annasnya apa? Tanda mu'annasnya banyak ulama mengatakan tak tanda mu'annasnya, tak marbuto yang kelihatan. Karena itu tanda ini akan muncul ketika dibikin isim ini ke bentuk yang lain, seperti ditaskhir misal, kayak dun ditaskhir menjadi Yudayatun, keluar tak marbutonya. Itu menunjukkan Yadun itu mu'annas. Samsun ditaskhir menjadi apa? Sumaisatun. Samsun Sumaisatun. Kalau Rojulun kan Rujailun. Kalau Samsun Sumaisatun, bukan Sumaisun tapi Sumaisatun. Kenapa ada tak marbutonya? Karena dia itu mu'annas yang tak marbutonya muqaddaro. Muncul ketika ditaskhir. Nah, itu muncul. Jadi dalil kalau kata itu adalah mu'annas. Buktinya apa? Taknya kembali ketika ditaskhir. Nah, oke, kita lanjutkan. Naam matat. Naam matat. Benar kalau jengking itu mati. Benar kalau jengking itu mati. Ijlisu ya abnai. Ijlisu ya abnai. Duduklah kalian wahai anak-anakku. Duduklah kalian wahai anak-anakku. Sebetulnya kalian enggak usah diartikan. Duduklah wahai anak-anakku. Duduklah wahai anak-anakku. Nah, cuman kalau menerjemahkan kadang kita sebut kalian untuk mengingatkan aja, mengingatkan kalau wawu di situ menunjuk kepada orang-orang yang diajak bicara, jamaah yang diajak bicara itu kalian. Iqra' id-darsa ya Aliyu. Iqra' id-darsa ya Aliyu. Bacalah pelajaran wahai Ali. Bacalah pelajaran wahai Ali. Nah, iqra' fi'il amr, kenapa pakai fathah ikra? Karena yaqra. Karena mudhari'nya yaqra'u, fathah mudhari'nya, maka menjadi ikra. Fi'il amr, kenapa dibaca ikra id-darsa, dibaca kasro? Karena ketemu dua sukun. Ikra sukun pada ketemu lagi sukun berikutnya pada alif lam, lam syamsiah di situ. Ikra id-darsa. Nah, yang lam tersebut sudah lebur ke dal kan? Maka menjadi ikra id-darsa, ketemu dua sukun. Ya, kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Naam, iqra fi'il amr di situ ya. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ya ustadzu. Ya ustadzu. Hafidhu hadhihi surata ayya suratin ahfadhuhu ba'daha. Naam. Wahai ustaz, aku telah hafal surat ini. Wahai ustaz, aku telah hafal surat ini. Naam. Ayya suratin ahfadhu ahfadhu yahfadhu. Salah. Salah itu. Pantas bacanya susah tadi. Hafidho yahfadhu. Yahfadhu pakainya fathah. Hafidho yahfadhu. Hafidho yahfadhu berarti ahfadhu. Hafidho yahfadhu berarti ahfadhu. Maksudnya ainnya itu fathah bukan doma. Itu salah tulis harokat ya. Antum ada harokatnya enggak? Ada kan? Nah itu harokatnya fathah. Karena hafidho mudoreknya apa? Yahfadhu, yahfadhu, yahfadhu. Nah, maka menjadi ahfadhu gitu. Nah, kecuali kalau masuk dalam bab lain, ini pelajaran yang agak tinggi. Fiil, semua fiil boleh didoma. menjadi yang kita baca ahfudhu menjadi apalagi misalkan yang kasro ya julusu apalagi yakduwu dan seterusnya fi'il madinya juga di doma menjadi hafidho menjadi hafudho qodo menjadi qodua misalkan apa kataba katuba dirubah wazannya ke situ dalam rangka untuk mubalago untuk menunjukkan lebih sifat yang lebih pada fiil pada kejadian yang disebutkan kodua artinya dia paling bagus dalam berhukum kodua yakdu misalnya itu di apa tentang ma'ani fiil ya kalau itu pelajarannya tapi kalau tidak mengubah arti tetap pada arti asal berarti ikut timbangannya sudah ada yaitu apa timbangannya fa'ala yaf'alu fa'ala yaf'ilu atau fa'ala yaf'ulu dari mana kita menentukan doma fathah dan kasroh apa jawabannya kita sudah nerima dari sana dari siapa ini dari orang Arab sudah disebut sama'i itu kita terima dari literatur Arab apa yang sudah jadi baku mereka itu masuk dalam literatur mereka kita terima meskipun bisa jadi orang pasaran mengucapnya salah tapi standarnya bukan orang pasarannya yang ada di literaturnya itu rujukannya literaturnya apa? Al-Quran, hadis syair-syair Arab zaman dulu tulisan-tulisan mereka dan seterusnya itu yang ada di literaturnya nah kita lanjutkan surat apa yang akan aku hafal setelah surat ini? Surat apa yang akan aku hafal setelah surat ini? Ikhfad surat at-tini khud daftaraka hada waktub fihi surat al-alaqi. Ikhfad surat at-tini khud daftaraka hada waktub fihi surat al-alaqi. Nah, ikhfad. Buktinya ikhfad. Fi'il amrnya kan? Ikhfad. Iya enggak? Iya. Nah, berarti salah tulis yang di atas itu. Ikhfad. Kenapa ikhfad? Karena mudoreknya yahfadhu. Yahfadhu. Maka ikhfad. Hafalah surat tin. Hafalah surat tin. Khud daftaraka hadza. Khud daftaraka hadza. Ambillah buku tulismu ini. Ambillah buku tulismu ini. Waktub fihi surat al-alaqi. Dan tulislah pada daftar surat al-alaq. Dan tulislah pada daftar surat al-alaq. Daftar itu buku tulis ya. Ya Aba Bakrin, innaka na'sanu. Ya Abu Bakar, innaka na'sanu. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya engkau mengantuk. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya engkau mengantuk. Idhab ilal hamami waksil wajhaka. Idhab ilal hamami waksil wajhaka. Pergilah ke kamar mandi dan cucilah wajahmu. Pergilah ke kamar mandi dan cucilah wajahmu. Idhab, antum doma enggak arakatnya idhabu gitu. Iya, idhabu. Ya, diperbaiki. Salah tulis yang benar sukun idhab bil amr iftahin nawafidha ya abdallahi iftahin nawafidha ya abdallahi bukalah jendela-jendela wahai abdullah bukalah jendela-jendela wahai abdullah fa innal ghurfata mudlimatun wal jawwa harun fa innal ghurfata mudlimatun wal jawwa harun sesungguhnya kamar gelap dan udara panas. Sungguhnya kamar gelap dan jendela panas. Jawa udara. Jawa itu udara. Jauh. Jauh itu udara. Har panas. Nah, kita ya. Tadi ayu suratin dalam temukan ayu suratin. Ayu aya ayi ya itu kan. Kenapa? Karena ayu ayun itu isim istifham yang mu'rab. Jadi isim istifham itu kebanyakan mabni kecuali ini ayun itu mu'rab. Mu'rab itu berarti mengalami perubahan. Kalau man, ma, mata, aina itu isim istifham, mabni, mereka itu mabni kecuali ayun. Mu'rab. Sehingga bisa ayun, bisa ayah, bisa ayin. Nah, di sini kenapa dibaca ayah? Karena objek yang diawalkan, objek yang diawalkan. Ayah suratin ahfadhu ada surat apa yang aku yang akan aku hafal surat apa yang akan aku hafal kan berarti sebagai objeknya Nah, dan di situ objeknya kenapa dikedepankan? Karena bentuknya isim istifham, kata tanya, dan kata tanya itu kata orang Arab harus di depan, enggak boleh di belakang. Harus di depan. Kalau orang Indonesia kan bisa taruh di belakang, tengah. Nah, kalau di sana harus di depan. Ya, cukup ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, mantap ini di sini terus aja ya. Bisa menjahit sih.